Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimah, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara live kajian interaktif jelang berbuka puasa. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini, yakni pada 10 Ramadan tahun 1435 Hijriah, Al-Ustaz Sofyan Khalid Rurai Habibullah taala akan menyampaikan tentang puasanya seorang musafir. Dan bagi pendengar radio Syiarto dimanapun Anda berada, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 089 655 088 805, atau juga bisa melalui email di email info@syiartauhid.info. Nah, langsung saja karena Ustaz telah hadir di studio Radio Syiar Tauhid, maka langsung saja kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, qaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk dalam pembicaraan tentang Ahlul A'zar Al-Mubiha Lil-Fitr, orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka puasa. Dan kemarin sudah kita sebutkan, yang pertama dan kedua adalah orang sakit dan orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Dan orang sakit itu terbagi dua. Pertama, orang sakit yang masih dapat diharapkan kesembuhannya, maka kewajibannya adalah mengqadha setelah bulan Ramadan. Adapun orang sakit yang sudah tidak mampu atau sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, ini yang kedua, maka kewajibannya adalah membayar fidyah, sama dengan orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, baik laki maupun perempuan, kewajibannya adalah membayar fidyah. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu tentang musafir. Seorang musafir juga termasuk kategori orang yang diberikan keringanan, diberikan rukhsah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuka puasa. Untuk berbuka puasa. Dan ini menunjukkan kepada kita keindahan syariat, kesempurnaannya, serta kemudahannya. Bahwa syariat Islam adalah syariat yang datang untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mempersulit. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk memberi kemudahan kepada kalian, bukan ingin menyulitkan kalian. Dan ini keyakinan asasi yang mesti ada dalam diri setiap hamba, bahwa syariat ini selalu memberi kemudahan. Itulah salah satu karakter agama kita. At-taysir, selalu memberi kemudahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, innakum bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, bukan diutus untuk mempersulit manusia. Ini prinsip di dalam agama. Islam adalah agama yang mudah. Makanya orang-orang yang meninggalkan syariat, yang tidak mengamalkan kewajiban, atau yang menerjang apa yang Allah haramkan dengan dalih sulit atau susah atau dia tidak mampu, maka dipertanyakan keadaan dirinya. Bisa jadi sebetulnya dia hanyalah seorang pengikut hawa nafsu dan tidak mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Maka di sini di antara tanda kemudahan syariat Islam sekaligus menunjukkan kesempurnaan dan keistimewaannya adalah dibolehkannya berbuka puasa bagi seorang musafir. Dan ini berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah dan ijma' ulama. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Maka siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan safar, maka boleh berbuka dan hendaklah diganti di hari-hari yang lain, diqadha di hari-hari yang lain, yaitu setelah bulan Ramadan. Di dalam sunnah banyak sekali hadis, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'anil musafiri shaum." Sesungguhnya Allah telah meringankan puasa dari seorang musafir atau meletakkan puasa dari seorang musafir. Dan hadisnya sangat banyak sekali tentang bolehnya berbuka ketika safar. Iya. Dan juga ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat sebagaimana yang disebutkan Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, bahwasannya ijma' ulama, sepakat para ulama, apabila seseorang menempuh jarak safar yang membolehkan dia untuk mengqasar salat, maka bersamaan dengan itu juga boleh baginya untuk berbuka puasa. Iya. Jadi tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Baik. Hanya saja ada beberapa permasalahan yang ulama berbeda pendapat tentangnya. Di antaranya adalah berapa jarak safar yang mengharuskan seseorang atau membolehkan seseorang itu mengqasar salatnya dan berbuka puasa. Jumhur ulama berpendapat dengan menentukan jumlah-jumlah tertentu, beberapa kilo, setelah diukur dengan safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di masa tersebut, dihitung hari ini beberapa kilo, di antaranya ada yang menyebutkan 88 kilo, ada yang menyebutkan 79 kilo, ada pula yang menyebutkan 48 kilo, dan seterusnya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Iya. Dan sebagian ulama lagi berpendapat itu kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan masyarakat suatu tempat, yakni tidak ada batasan tertentu yang ditetapkan di dalam syariat berapa kilo jarak, berapa kilometer jarak safar yang membolehkan seseorang itu berbuka puasa dan mengqasar salat. Tetapi kembali kepada urf, kepada kebiasaan suatu masyarakat, mana jarak yang mereka anggap sebagai suatu safar, di mana dalam perjalanan tersebut mereka akan membawa perbekalan atau setidaknya memiliki persiapan melebihi perjalanan biasa. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Iya. Jadi kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan suatu masyarakat, kapan suatu jarak yang mereka anggap itu sudah termasuk safar. Iya, dan biasanya kalau mereka mau melakukan itu tentunya ada persiapan lebih dibanding perjalanan biasa. Baik. Ini yang sahih insyaallah taala. Mungkin kalau bisa kita berikan contoh, apabila kita dari Jakarta, mungkin untuk pergi ke Jabodetabek, ya sekitar Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, itu kita anggap hanya perjalanan biasa karena memang jaraknya dekat. Tetapi kalau kita ke Bandung misalkan, ya kita menganggap itu sudah perjalanan safar sehingga persiapannya harus lebih. Iya. Maka itulah yang dianggap sebagai safar. Ini sebagai contoh saja. Baik. Dan tidak ada pengaruhnya apakah safar itu dengan kendaraan atau safar dengan pesawat. Apakah safar dalam keadaan yang nyaman ataukah berat? Iya. Sama saja itu dihukumi sebagai satu safar apabila urf satu masyarakat menganggapnya sebagai safar. Baik. Kemudian juga dikhilafkan para ulama, kapan seorang musafir itu boleh berbuka? Iya. Sebagian ulama berpendapat dia boleh berbuka apabila dia sudah meninggalkan kompleks perumahan yang ada di kampungnya atau yang ada di kotanya. Iya, ini pendapat yang pertama. Sebab dengan itulah baru dia dikatakan sebagai musafir. Iya. Adapun pendapat yang kedua adalah apabila dia sudah benar-benar berniat melakukan safar, meskipun dia masih berada di kampungnya, iya, maka tidak ada masalah dia untuk membatalkan puasa. Tidak ada masalah baginya untuk membatalkan puasanya. Dan ini diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, di antaranya dari Anas bin Malik, demikian pula dari sahabat Abu Basra al-Ghifari. Bahkan mereka mengatakan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu kalau seseorang sudah benar-benar berniat safar walaupun dia masih berada di kotanya, maka dibolehkan untuk berbuka puasa. Iya, karena ini diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, maka itu yang terkuat insyaallah taala. Hanya saja kalau seseorang mau berhati-hati, maksudnya jangan sampai enggak jadi safar sementara dia sudah berbuka. Hendaklah dia sudah betul-betul keluar dari negerinya barulah, atau dari kotanya barulah dia kemudian berbuka. Tapi tidak ada masalah andaikan seseorang berbuka puasa meskipun masih berada di kampungnya atau di kotanya. Iya. Namun ini berlaku khusus bagi berbuka puasa. Dibolehkan meski masih berada di kotanya. Namun untuk qasar salat itu hanya dibolehkan apabila dia sudah keluar dari kotanya atau kompleks perumahannya, ya, atau kampungnya, barulah boleh dia mengqasar salat. Kalau dia masih berada di kampungnya atau di kotanya, maka tidak dibenarkan dia mengqasar salatnya sebagaimana hal itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasafar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Jadi demikianlah seorang musafir itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada mereka untuk berbuka puasa. Kemudian juga diperbincangkan para ulama di masa ini tentang orang yang memiliki profesi sepanjang tahun atau sebagian besarnya itu melakukan safar. Contohnya apa? Para supir misalkan, atau pilot. Iya. Maka apakah orang yang memiliki profesi seperti ini mendapatkan keringanan untuk berbuka puasa? Jawabannya adalah mereka termasuk dalam kategori safar, boleh berbuka puasa sebagaimana ini difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Dan hendaklah mereka mengqada' puasa yang telah mereka tinggalkan selama bulan Ramadan. Ya. Jadi sama saja. Yang pokok di sini adalah mereka dianggap sebagai musafir. Ya, selama seorang itu dianggap sebagai musafir, maka tidak masalah insyaallah taala dia untuk berbuka puasa. Iya. Hanya saja ulama kemudian berbeda pendapat tentang hukum puasanya musafir. Hukum puasanya musafir. Iya. Apakah dia harus berbuka ataukah sunnah, atau malah sebaliknya lebih bagus dia tidak berbuka. Maka ada tiga keadaan. Yang pertama adalah apabila di dalam puasanya tersebut ketika dia melakukan safar, dia merasakan beban yang sangat berat. Iya. Yang mungkin tidak sanggup untuk dia pikul seterusnya. Mungkin kalau dia memaksakan untuk terus berpuasa, maka dia akan sangat kepayahan atau membahayakan dirinya. Iya. Dan hukum-hukum safar ini perlu kita tahu, terutama kita kaum muslimin di Indonesia punya kebiasaan safar di akhir bulan, di akhir bulan puasa atau mudik. Walaupun ini bukan bagian dari amalan Ramadan, bukan pula amalan Idul Fitri. Iya. Makanya mudik itu lebih bagus sebetulnya di awal bulan saja atau sebelum masuk bulan Ramadan, supaya kita bisa berkonsentrasi ibadah di bulan Ramadan, tidak disibukkan dengan perjalanan. Iya. Apalagi di 10 hari terakhir Ramadan disunahkan untuk lebih memperbanyak ibadah dan melakukan iktikaf. Iya. Maka ini keadaan yang pertama. Kalau susah, sangat menyusahkan, maka wajib baginya untuk berbuka. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taktulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah menyayangi kalian. Demikian pula firman Allah, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan tangan-tangan kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Iya. Kemudian keadaan yang kedua, apabila puasa menyulitkannya tapi tidak terlalu, dia masih sanggup. Iya. Dia masih sanggup untuk memikul beban puasa tersebut. Iya. Jadi menyulitkan tapi tidak terlalu. Maka keadaan seperti ini disunahkan baginya untuk berbuka dan makruh baginya untuk berpuasa. Iya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal bir as-shaumu fis safar." Tidaklah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Wa alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum faqbaluha. Hendaklah kalian mengambil keringanan yang Allah berikan terhadap kalian, terimalah itu. Iya. Jadi seorang walaupun masih mampu, masih sanggup, tetapi dia merasakan beban yang cukup berat. Iya. Meskipun beban itu masih mampu dia tanggung, maka tetap disunahkan baginya untuk berbuka, makruh hukumnya berpuasa. Nah, keadaan yang ketiga, puasa sama sekali tidak memberatkan dia. Puasa sama sekali tidak memberatkan dia. Ya. Tidak beban yang berat, tidak pula yang ringan. Ya. Bahkan dia merasa mudah, tidak ada masalah berpuasa. Ya, mungkin seperti kebanyakan safar kita di masa ini. Ya. Perjalanan Masya Allah nyaman. Jadi tidak ada masyakkah atau beban sedikit pun. Maka apakah dia boleh berbuka puasa? Jawabannya boleh. Tidak ada masalah. Iya. Boleh dia berbuka puasa dan boleh baginya untuk mengqasar salat. Bahkan afdal baginya untuk mengqasar salat. Iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safar beliau tidak pernah menyempurnakan salatnya. Yaitu sholat yang 4 rakaat boleh dikerjakan menjadi 2 rakaat. Itu maksudnya mengqasar sholat. Kalau yang sudah 3 rakaat atau 2 rakaat, itu tidak ada qasar lagi. Iya. Jadi tetap saja boleh baginya. Karena sebab pembolehan bukanlah karena safar, bukanlah karena bebannya, tetapi karena safarnya itu sendiri. Ya. Sebagaimana dijelaskan para ulama, illah keringanan, sebab dia mendapatkan keringanan bukanlah karena beban yang dia rasakan ketika safar, tetapi karena safarnya itu sendiri. Ya. Hanya saja ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal, dia berbuka atau tetap berpuasa. Jawabannya adalah tergantung keadaan dirinya. Apabila dia merasa lebih baik tetap berpuasa supaya tidak memberatkan untuk mengqadanya, maka lebih afdal dia berpuasa. Iya. Tetapi kalau dia merasakan nanti akan ada beban, misalkan kalau dia berpuasa, iya, atau agak sedikit menyulitkannya, maka lebih bagus dia berbuka. Jadi ini pendapat yang pertengahan insyaallah, karena ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih afdal berbuka, ada yang mengatakan lebih afdal tetap berpuasa, ada yang mengatakan dengan pendapat yang pertengahan, yaitu lihat keadaan dirinya mana yang lebih pas, iya, mau terus berpuasa atau berbuka. Namun intinya kedua-duanya dibolehkan. Iya. Kedua-duanya dibolehkan, mau berpuasa ataukah berbuka. Walhamdulillah, inilah diantara kemudahan di dalam syariat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memberikan pemahaman terhadap kita di dalam agamanya yang mulia ini, dan mengokohkan keimanan kita terhadap agamanya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya pernah mendengar orang berkata bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi sampai saat ini saya tidak tahu benarkah hal tersebut. Kalau memang benar, apakah itu merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan? Dan kalau memang hadis Nabi, riwayatnya serta statusnya bagaimana? Memang ada hadis yang disebutkan tentang hal tersebut. Tidurnya orang yang puasa itu katanya adalah ibadah, namun hadis tersebut dhaif. Hadis tersebut lemah, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Jadi kembali kepada hukum asal, tidur itu sendiri sesuatu yang mubah. Tidur itu sendiri sesuatu yang mubah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan itu tergantung niat. Dan ini juga berlaku bagi perkara-perkara yang mubah. Apabila kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka dia akan menjadi ibadah. Contohnya kalau kita tidur siang misalkan dengan niat supaya nanti kita di waktu malam dapat melakukan sholat tarwih lebih baik, lebih semangat, lebih khusyuk, maka itu bagus. Iya, tidur itu akan menjadi ibadah insyaallah ta'ala. Demikian pula kita tidur di awal malam dengan niat supaya kita bisa bangun di pertengahan malam atau di akhir malam untuk beribadah kepada Allah, atau untuk menuntut ilmu, atau untuk murajaah pelajaran, maka ini tidur menjadi ibadah insyaallah ta'ala. Baik. Dari Hafiz di Surabaya, apakah hukumnya makan sahur wajib atau sunnah? Syarat sah puasa atau bukan? Seseorang terlambat sahur karena kesiangan, ketika sedang makan tiba-tiba terdengar adzan subuh. Apakah ia harus menghentikan makannya atau terus? Baik. Sahur itu hukumnya sunnah, bukan sebuah kewajiban, bukan pula syarat sahnya puasa. Jadi, apabila seseorang tidak makan sahur sekalipun, sengaja atau tidak sengaja, maka dia tetap wajib berpuasa dan puasanya tetap sah. Ya. Hanya saja kalau dia sengaja, maka itu adalah perbuatan yang tercela. Ya. Walaupun tidak sampai berdosa, tapi perbuatan yang tercela, sebab dia telah meninggalkan sesuatu yang sangat utama yang memiliki keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat barakah. Bahkan beliau juga bersabda, fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang melakukan sahur. Dan di waktu sahur itu adalah waktu yang paling baik untuk berdoa, beristighfar, dan kalau seorang makan sahur di akhir malam akan lebih memungkinkan baginya untuk melakukan sholat subuh, terutama laki-laki secara berjamaah. Baik. Permasalahannya apabila seseorang terlambat bangun sahur, kemudian sedang makan, tiba-tiba terdengar adzan. Bagaimana harusnya? Jawabannya adalah tergantung bagaimana keyakinannya di waktu itu. Kalau dia yakin muadzin ini benar-benar azan tepat waktu, iya, sudah masuk waktu fajar, maka wajib baginya untuk segera berhenti makan. Segera saat itu juga. Iya. Tetapi kalau dia ragu, ya, karena muadzinnya kurang tepat waktu, biasanya terlalu cepat, dia masih ragu, maka tidak masalah dia makan, dia habiskan makanannya dulu sampai dia betul-betul yakin. Ya, karena batas atau awal permulaan puasa itu sebetulnya bukan azan subuh, tetapi waktu fajar itu sendiri. Dan azan subuh itu sendiri pun wajib ketika sudah terbit fajar. Kalau sebelum terbit fajar, tidak boleh mengumandangkan azan subuh, yakni azan yang kedua. Iya. Hanya saja kadang muadzin itu tidak memperhatikan waktu dengan baik. Iya. Maka sepanjang seseorang itu masih ragu, tidak ada masalah dia teruskan makanan dan habiskan insyaallah taala sampai dia betul-betul yakin. Iya. Demikian wallahu alam. Dari Zubair dirawamangun, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya mandi junub setelah terbit fajar? Puasa seseorang batal atau tidak? Jawabannya tidak ada masalah. Sepanjang dia tidak sengaja untuk junub setelah terbit fajar. Misalkan dia berhubungan suami istri di waktu malam, kemudian sampai sahur, bahkan sampai adzan subuh, dia belum juga mandi. Jawabannya tidak masalah insyaallah taala. Bahkan hal itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikabarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, kana yudrikuhul fajar wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masuk waktu fajar, beliau masih dalam keadaan junub, disebabkan berhubungan dengan istrinya, kemudian beliau mandi lalu beliau berpuasa. Iya. Hanya saja sebelum sholat subuh tentunya harus sudah mandi junub. Ana mau tanya tentang doa-doa yang bisa diucapkan di dalam sujud dan sebelum salam. Apakah doa-doa yang kita panjatkan adalah doa-doa dari Al-Quran dan Hadis, atau justru sebaliknya tidak boleh doa-doa yang dari Al-Quran? Dan lalu doanya itu apakah boleh dilafazkan, dan doa dengan bahasa Indonesia juga apakah boleh dilafazkan? Syukran. Taib. Doa ketika sujud ini sangat dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa akthirud du'a." Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa, perbanyaklah berdoa ketika sujud tersebut. Iya. Demikian pula sebelum atau setelah tasyahud, sebelum salam. Iya. Ini juga disunahkan untuk berdoa. Dan apakah harus doa khusus yang dibaca, ataukah boleh umum? Dan apakah harus sesuai dengan lafaz yang disebutkan dalam Al-Quran, Wasunnah dan Hadis, ataukah boleh bebas? Jawabannya adalah lebih afdal untuk membaca doa seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah kita baca seperti yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mau berdoa sesuai keinginan kita, tidak ada masalah. Iya. Namun yang lebih afdal didahulukan, seperti yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di antaranya yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud, diriwayatkan Imam Muslim, beliau berdoa di ketika sujud, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, yang kecil maupun yang besar, yang awal dan yang akhir, yang nampak maupun yang tersembunyi. Iya. Demikian pula beliau pernah berdoa juga dalam riwayat Muslim, Allahumma inni a'udhu bika biridaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ini bisa dilihat di dalam buku doa-doa. Ini diantara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu boleh kemudian berdoa sesuai dengan kehendak kita. Bahkan kita tidak membaca doa tersebut, misalkan kita belum hafal, kita baca doa yang lain, itu pun boleh. Hanya yang lebih afdal kita dahulukan dulu seperti yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika tasyahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyata'awwadz min arba." Apabila seorang dari kalian bertasyahud, maka hendaklah setelah itu dia meminta perlindungan dari empat perkara. Min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Yaitu minta perlindungan dari azab neraka jahannam, azab kubur dan fitnah hidup dan mati. Iya. Ini dulu yang dia baca. Wa min syarril masiihid dajjal, dan yang keempat dari fitnah al-masih ad-dajjal. Tsumma yad'u li nafsihi bima badalahu. Kemudian setelah itu silakan dia berdoa untuk dirinya sesuai dengan kehendaknya. Ya. Hanya saja yang jadi masalah mungkin sering dipertanyakan, bolehkah di dalam sujud membaca doa yang berasal dari Al-Qur'an? Karena ada hadis yang melarang membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Jawabannya adalah boleh kalau dimaksudkan untuk berdoa, bukan dimaksudkan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, sebab yang dilarang adalah membaca Al-Qur'an, bukan berdoa. Jadi misalkan kita ambil doa dari Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tidak ada masalah. Boleh dan bagus. Iya, namun lebih afdal dahulukan yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita baca sesuai dengan keinginan kita, maka tidak apa-apa. Iya. Apakah boleh dilafazkan? Iya, dilafazkan. Ya, dilafazkan. Dan pertanyaan berikutnya, apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Jawabannya tidak boleh kalau kita mampu dengan bahasa Arab seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali memang tidak mampu sama sekali, maka tidak masalah insyaallah taala, karena itu adalah kebutuhan kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah memahami dengan bahasa apa saja kita gunakan, dan boleh dilafazkan insyaallah taala. Baik. Dari Soleh di Sawangan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setiap menyambut Hari Raya Idul Fitri, kebanyakan kaum muslimin mengirimkan ucapan selamat lebaran berbunyi, Taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum minal a'idin wal fa'izin. Apakah dibenarkan mengucapkan kalimat demikian? Saya sebagai orang awam yang tidak tahu dengan bahasa Arab. Ini adalah ucapan-ucapan yang mengandung doa dan ucapan-ucapan yang mengandung ucapan selamat akan hari raya. Dan ini diriwayatkan dari para sahabat, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini dibolehkan untuk diucapkan insyaallah taala, dan tidak masalah juga dengan lafaz-lafaz yang kita buat sendiri. Ini dibolehkan, ini bukan termasuk ibadah secara khusus, dan dibolehkan kita mengatakan misalkan selamat Idul Fitri minal a'idin wal faizin, tidak ada masalah insyaallah taala. Iya, ini tidak dilarang di dalam syariat, dan sebagaimana yang difatwakan para ulama ini dibolehkan. Hanya saja seperti Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan saya tidak memulai duluan. Kenapa beliau tidak memulai duluan? Karena memang itu tidak disyariatkan secara khusus. Iya. Tetapi menjawabnya itu adalah sesuatu yang sangat disyariatkan. Iya. Kalau orang mengucapkan salam kepada kita, kalau orang memberi kita selamat, ucapan selamat, maka menjawabnya ini disyariatkan. Iya, demikian wallahu alam. Bismillah Ustaz, bagaimanakah dengan taubat sambal? Suatu ketika saya taubat lalu berbuat dengan kesalahan yang sama lagi, lalu bertaubat lagi. Lalu berbuat dosa yang sama lagi, lalu bertaubat lagi. Apakah taubat seperti ini terima Ustaz? Baik. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala tentang taubat seperti ini. Apabila orang yang melakukannya sudah benar-benar bertaubat. Benar-benar bertaubat itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dia memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua menyesali perbuatan dosa tersebut. Bukannya malah bangga, apalagi menceritakan, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, dia segera berhenti atau meninggalkan maksiat tersebut. Atau apabila itu adalah perintah yang dia belum kerjakan, segera dia kerjakan. Seperti sholat. Kalau dia taubat, maka segera dia sholat. Iya. Kemudian yang keempat, dia bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Kalau di dalam hatinya masih ada keinginan, nantilah saya bikin lagi, ya, maka tidak sah tobatnya, tidak diterima. Kemudian yang kelima, dia lakukan pada waktunya yang masih dibolehkan baginya untuk tobat. Kalau sudah habis waktunya, maka tidak diterima tobatnya. Yaitu kalau ajal sudah datang menjemputnya, atau apabila matahari sudah terbit dari arah barat dan kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita, hendaklah segera bertobat. Kemudian yang keenam, apabila dosa itu berhubungan dengan hak orang lain, misalkan harta orang lain pernah kita curi, hendaklah kita mengembalikannya atau minta penghalalan, minta pemaafan. Ini enam syarat. Ya, perhatikan syarat yang keempat, bertekad tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Ya. Ini enam syarat kalau kita terpenuhi, kalau kita penuhi, maka insya Allah taubat kita diterima. Perkara kemudian kita berbuat lagi maksiat tersebut, dan sebelumnya kita sudah berniat untuk tidak melakukannya lagi, maka insya Allah ta'ala tetap saja taubat kita diterima. Adapun maksiat kita yang kita lakukan lagi itu, hendaklah kita segera bertobat darinya. Iya. Jadi insya Allah tetap diterima selama ketika dia tobat, dia tidak sudah tidak punya niat lagi berbuat maksiat. Adapun di kemudian hari dia melakukannya lagi, itu perkara lain. Yang penting ketika dia tobat, dia sudah benar-benar tidak punya niat, dia bertekad kuat untuk tidak lagi mengulang perbuatan dosa tersebut di masa yang akan datang. Kalau kemudian ternyata kenyataannya dia masih terjerumus dalam perbuatan dosa tersebut, maka tobatnya yang sebelumnya diterima insyaallah ta'ala, dan hendaklah dia segera tobat kembali. Iya. Dan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang yang bertobat itu hendaklah menjaga tobatnya dan menjauhi hal-hal yang bisa mengembalikan dia kepada perbuatan maksiatnya yang sebelumnya. Walhamdulillah, inilah beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, demikian tadi telah kita simak bersama sebuah kajian interaktif bersama Al-Ustaz Sofyan. Kami ucapkan kepada Ustaz jazakallahu khairan atas materi dan jawaban yang telah diberikan. Dan insyaallah ta'ala pada para pendengar radio Syarto dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan berjumpa lagi pada esok hari pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan kami cukupkan sekian dan kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.